Bismillahirrahmanirrahim. Radio Manhajul Anbiya mempersembahkan audio kajian berjudul Manhaj Tadkhim dan Tahwil dalam Soratan Ulama bagian ketiga, disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah. Kajian ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 15 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah atau 8 Januari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Ali bin Abi Talib Ma'had Minhajul Asar Jember. Sesi 2. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dari penjelasan tadi kita memasuki pengenalan kita terhadap surat edaran nomor 8 terkait beberapa upaya dan keseriusan Ma'had Minhajul Athar Jember melaksanakan imbauan Presiden Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Bogor, yang kemudian keesokan harinya tanggal 16 Maret alhamdulillah dengan taufik Allah, tidak menunggu 2 hari atau 4-5 hari, jazahumullah khair al-asatidha di Ma'had Minhajul Athar, jazahumullah khairan tim dokter Ma'had Minhajul Athar yang dengan sabar bermusyawarah, berdiskusi dari waktu ke waktu, dan jazahumullah khair para tulab yang melayani kami pada waktu itu, semua pihak yang punya andil, jazahumullah khair. Kami berupaya melaksanakan imbauan Presiden pada tanggal 15 Maret tersebut langsung keesokan harinya, dan kami nyatakan bahwa belajar di rumah bagi tulab madrasah atau MTP dan Tarbiyatul Aulad TA dimulai langsung pada tanggal 16 Maret tersebut. Semoga amalan kami pada waktu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya as-sam'u wa ta'ah, upaya mendengar dan taat patuh kepada pemerintah dalam kemampuan kami. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ayuhal ikhwah, ini mungkin semestinya menjadi sebuah pijakan bagi asatidzah untuk tidak terburu-buru memvonis, apalagi menggunakan redaksi menyelisihi, menentang pemerintah dan semakna dengan ini. Tetapi lebih tepatnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah ijtihad. Dalam pandangan kami, para asatidzah seperti ini, dalam pandangan Ma'had Jember seperti itu. Semua berijtihad. Sehingga salafiyin benar-benar terdidik di atas kasih sayang. Salafiyin terdidik di atas upaya menjaga ukhuwah. Salafiyin terdidik untuk berta'anni, tidak terburu-buru. Ayuhal ikhwah, sebenarnya kalau kita lihat tanggal ya, tarikh, permasalahan yang dikritisi sebenarnya adalah terjadi pada tanggal 27 Maret 2020. Tetapi hal ini disampaikan, kritikan atau nasihat dalam bahasa asatidzah, disampaikan pada pertemuan Jember. Besar harapan kami pada waktu itu, apa yang dinilai oleh asatidzah tidak sesuai dengan pandangan beliau-beliau, untuk bisa memberi masukan kepada kami pada hari yang dibutuhkan. Bayangkan dari bulan Maret ke bulan Agustus, setidaknya kurang lebih 4 bulan. Ini pertama, kami sangat berharap. Dan sejumlah SE ya, sejumlah SE yang kami tuliskan, beberapanya kami kirimkan kepada asatidzah untuk dikoreksi. Anda tidak tahu SE nomor mana saja, tetapi beberapa atau sejumlah SE-SE yang diterbitkan oleh Ma'had Minhajul Azhar atau oleh Satgas, itu kita kirimkan ke asatidzah dalam grup untuk dikoreksi. Mungkin ada masukan. Juga tertulis di hampir setiap SE, ya, salah satunya ya di SE nomor 8 ini ya, yang menanggapi imbauan presiden, dan beberapa SE yang lainnya, itu tertulis di bagian bawah, bagi semua pihak yang memiliki masukan ilmiah syar'i dan ilmiah medis agar sudi kiranya menyampaikannya kepada kami. Sudah ada himbauan dan harapan bagi siapa saja, semua pihak yang memiliki masukan ilmiah syar'i. Ilmiah secara syariat, Quran, wassunnah, fatwa, ulama. Atau ilmiah medis, menurut bimbingan tim medis, para dokter, dan lebih-lebih tentunya dalam pandangan Kementerian Kesehatan, pandangan pemerintah kita, dan seterusnya. Silakan sampaikan kepada kami. Sebagaimana sudah biasa, seperti yang sudah berjalan selama ini, berdiskusi dan saling memberi masukan. Ayuhal ikhwa, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian himbauan presiden mencakup tiga hal. Himbauan untuk belajar di rumah, alhamdulillah terpenuhi. Himbauan untuk bekerja di rumah, alhamdulillah rata-rata ikhwan kita memang bekerjanya tidak di kantor-kantor pemerintahan atau di kantor-kantor, tetapi rata-rata bekerja berdagang. Nah, kemudian yang ketiga, imbauan untuk ibadah di rumah. Terkait ibadah berbeda tentunya dengan masalah pendidikan. Pendidikan di situ ada kementerian yang terkait dengannya, yaitu Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan, Diknas, dan seterusnya yang terkait. Nah, terkait ibadah, pemerintah Indonesia mengajak dan bahkan meminta MUI dalam sejumlah permasalahan, terkhusus dalam permasalahan COVID yang sedang kita bahas, untuk mengeluarkan fatwa dan bimbingan bagi masyarakat Muslim. Ini penting untuk diketahui oleh semua kita, bahwa pemerintah menjadikan MUI sebagai mitra dalam urusan umat Islam, peribadatan mereka. Karenanya, tadi kita ingat ya, imbauan presiden di Istana Bogor pada tanggal 15 Maret. Pada hari dan tanggal yang sama, Menteri Agama Indonesia kala itu, Bapak Fakhrul Razi, pada tanggal 15 Maret, beliau mengatakan, di hari keluarnya imbauan presiden, yang berbicara adalah Kementerian Agama, Bapak Menteri langsung, beliau mengatakan, adapun terkait COVID-19 ini, MUI juga telah mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat Jumat di daerah-daerah yang memiliki angka tinggi penyebaran COVID-19. Bayangkan, Menteri Agama, salah satu orang dekat presiden, salah satu perangkat penting dalam pemerintahan Indonesia, pada tanggal yang sama saat presiden mengeluarkan imbauannya, tanggal 15 Maret tersebut, mengatakan, menginformasikan Adapun terkait COVID-19 ini, MUI juga telah mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat Jumat di daerah-daerah yang memiliki angka tinggi penyebaran COVID-19. Perlu antum ketahui bahwa fatwa MUI yang akan kita bahas adalah nomor 14 tahun 2020. Nomor fatwanya nomor 14 tahun 2020. Itu dikeluarkan tanggal 16 Maret. Resmi dikeluarkan tanggal 16 Maret. Sehari setelah imbauan presiden di Istana Bogor. Tetapi menteri sudah menginformasikan bahwa MUI mengeluarkan fatwa. Berarti di sini ada satu hal penting, bahwa MUI dalam mengeluarkan fatwa itu berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan BNPB atau Satgas Pusat, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Agama, tidak jarang pula dengan TNI atau Polri. Bayangkan, fatwa keluar tanggal 16, tetapi Menteri Agama Indonesia pada waktu itu sudah menyebutkan bahwa MUI juga telah. Bayangkan. Ayuhal ikhwa, apa juga yang bisa kita ambil manfaat dari keterangan Menteri Agama Indonesia pada waktu itu, pada tanggal 15 Maret, adalah bahwa MUI fatwa mereka dijadikan rujukan dan regulasi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam permasalahan yang kaitannya dengan ibadah umat Islam. Kalau kita sudah tahu itu, kita ingin tahu apa sebenarnya isi daripada fatwa MUI. Dan kenapa kemudian Ma'had Minhajul Athar mengembalikan ini kepada fatwa MUI nomor 14 dalam menerapkan permasalahan ibadah ini. Dalam fatwa MUI tersebut, nomor 14 tahun 2020, setelah menyebutkan dalil-dalil, ya, fatwa MUI ini disebutkan dalil-dalil Quran. 1, 2, 3, 4. Ayat-ayat tentang masalah darurah, ayat-ayat masalah sabar, ayat-ayat masalah beberapa hukum agama. Dilarang seorang hamba menjerumuskan dirinya kepada kehancuran. Dan yang lainnya menyebutkan hadis-hadis Nabi tentang ta'un, tentang wabah, macam-macam. Ayat-ayat yang disebutkan dan hadis-hadis yang disebutkan yang nanti ujung-ujungnya mengarah kepada fatwa. Kemudian diikuti dengan penyebutan kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih. Kemudian diikuti juga setelah itu dengan penyebutan akwal ulama atau fuqaha al-madhahib. Fatwa-fatwa dan arahan ulama-ulama madhab. Baru setelah itu menyebutkan dalam kesimpulan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan 1, 2, 3. Yang penting berkaitan dengan kita, yang nomor 4 dan nomor 5. Dalam fatwa nomor 4 ini dikatakan, dalam kondisi, ini fatwa yang disebutkan oleh Menteri Agama tadi, dan nanti akan kita sebutkan siapa saja dari kalangan pemerintah yang mengisyaratkan dan menjadikan fatwa MUI nomor 14 2020 sebagai rujukan atau bahkan regulasi pemerintah kita. 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa. Perhatikan, fahami fatwa baik-baik, tenang, ta'ani. Saya ulangi, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, koma, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Ini nomor 4. Pada nomor 5-nya, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Kalau yang pertama, nomor 4, tidak terkendali dan mengancam jiwa. Jadi memang fatwa itu gak sembarangan. Ada metode ilmiahnya. Secara syariat, secara kaidah-kaidah fikih, dalil-dalil Quran was sunnah. Rincian MUI. Pada nomor 5, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Ya. Apa? Wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Apa yang bisa kita ambil dari fatwa MUI? MUI merinci daerah atau wilayah yang penyebaran COVID-nya tidak terkendali, maka di saat itu tidak boleh melakukan sholat Jumat di masjid. Melakukan sholat zuhur di tempat masing-masing. Kedua, kalau wilayah atau daerah suatu tempat yang penyebaran COVID di sana terkendali, maka tetap wajib. Nah, ini isi daripada fatwa MUI nomor 14. Kemudian penting juga disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam surat resminya nomor 443/3819/102.3/2020 tentang peningkatan kewaspadaan COVID-19 mengeluarkan sebuah surat penting, regulasi. Surat ini kapan dikeluarkan? Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dan itu bagian daripada pemerintah. Dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Berarti 2 hari setelah imbauan Presiden. Apa isi daripada surat ini? Isinya adalah protokol pencegahan penularan COVID-19 di masjid atau musola. Jadi Dinas Kesehatan 2 hari setelah imbauan Presiden masih mengeluarkan protokol pencegahan COVID-19 di masjid atau musola. Diterapkan secara rinci, ilmiah. Dinas Kesehatan, arahannya atau suratnya seiring dengan yang dikeluarkan oleh MUI. Tidak kebiah uyah. Tidak kemudian digeneralisir. Tidak ditakmim begitu saja. Kita mungkin semua belajar kan. Salah satu kaidah fikih itu adalah di samping ad-daruratu bihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang secara syar'i, ya, atau meninggalkan yang wajib karena kondisi darurat. Tetapi ada kaidah berikutnya, ad-darura tuqaddar biqadariha, bahwa perkara yang dinilai darurat itu dibatasi dengan kadar dan batasnya. Tidak dibiarkan mutlak begitu saja. Darurat, boleh gak sholat di masjid? Darurat, ini boleh gak sholat Jumat? Enggak, ada batasan-batasannya. Islam itu ilmiah. Nah, kembalinya ini kepada tim ahli. Ayuhal ikhwah, penting kita tahu, pada tanggal 27 Maret 2020, apa diantara alasan Ma'had Minhajul Athar tetap menyelenggarakan sholat Jumat di Masjid Ma'had dan masih mempersilahkan ikhwan pemukiman di sekitar Ma'had, di dekat Ma'had ini dan di sumber Salak, bukan untuk yang di luar dua pemukiman ini, ya. Karena sampai pada tanggal 27 Maret atau kita katakan sampai tanggal 26 Maret saat disusunnya SE nomor 13 oleh Asatidzah Ma'had Minhajul Athar dan tim dokternya tanggal 26 ya, untuk sholat Jumat pada tanggal 27-nya hingga 26 Maret, 27 Maret, Jember masih dinyatakan sebagai wilayah atau daerah terkendali. Belum tergolong daerah yang tak terkendali penyebaran COVID-19 di situ. Atas dasar itu, MUI Kabupaten Jember dalam musyawarahnya dengan Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Dandim, Bagas Pangpol, Kementerian Agama, diskusi mereka menyimpulkan sama seperti fatwa MUI Pusat nomor 14 dan mengisyaratkan kepada penerapan fatwa MUI nomor 14. Sejalan semua. Sehingga Ma'had Minhajul Atsar Jember pun berjalan di atas prinsip-prinsip ini tadi. Dengan tenang, dengan musyawarah, karena kaitannya dengan ibadah. Kita sebagai para pengajar di sini, para ustadz bertanggung jawab dalam menentukan keputusan sholat Jumat tidak dilaksanakan. Kita tertuntut sebagai pengasuh pondok untuk mendiskusikannya secara ilmiah, sabar dan bertahap. Nah, subhanallah, tanggal 28 Maret, berarti sehari setelah tanggal 27 Maret. Tanggal 28 Maret, hari Sabtu, Bupati Kabupaten Jember baru mengumumkan bahwa Jember telah dinilai daerah KLB atau tak terkendali seperti beberapa wilayah pada waktu itu, beberapa wilayah lainnya. Bupati Jember mengumumkan pada tanggal 28 Maret, sehari setelah SE nomor 13 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Ma'had Minhajul Atsar. Maka, sholat Jumat berikutnya, pekan berikutnya, tanggal 9 Sya'ban, sudah memasuki bulan April, sudah berubah SE-nya. Ini yang selalu kita katakan dan kita sampaikan kepada asatidz dalam pertemuan di Jember. Bahwa COVID-19 ini sebagai wabah pandemi yang melanda dunia, perkaranya adalah perkara besar, ini yang pertama. Besar bukan hanya kepada kita sebagai ma'had, besar bahkan kepada negara-negara besar di dunia. Perkara COVID, perkara yang cukup serius bagi negara-negara di dunia. Apalagi hanya sebuah pondok pesantren. Yang kedua, COVID ini dinamis. Perkembangannya naik turun, naik turun. Kalau antum mengikuti peraturan atau ketentuan pemerintah PPKM atau PSBB, suatu daerah dikatakan dalam bulan ini level 1. Ternyata bulan depan menjadi level 2. Ternyata nanti menjadi level 3. Tiba-tiba nanti turun lagi ke level 2. Atau ada istilah zona kuning, zona hijau, zona merah. Zona orange. Suatu daerah kemarin masih kuning. Ternyata pekan depan atau besok sudah menjadi merah. Yang sebelah sana yang tadinya merah berjalan 2-3 hari atau sepekan tiba-tiba menjadi orange atau kuning. Ini COVID. Dinamis dia. Dan kegiatan keagamaan kita, ibadah-ibadah kita juga sangat ditentukan oleh perkembangan naik turunnya itu tadi. Karena ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ini salah satu kaidah yang disebutkan oleh MUI. Ayyuhal ikhwah. Setelah itu kita mengambil kebijakan berbeda. Sayangnya asatidzah terlalu terburu-buru. Tidak mempelajari SASE sebelumnya dan yang sesudahnya. Kedua, kenapa nasihat ini tidak disampaikan segera pada waktunya di saat dibutuhkan? Ya, inilah yang kemudian melahirkan sikap-sikap berlebihan pada salafiyin terhadap Ma'had Minhajul Atsar. Ayuhal ikhwah, Setelah kita tahu runut permasalahan terkait keluarnya surat keputusan atau surat edaran atau SE Ma'had Minhajul Athar tersebut, penting diketahui sebelum kita ingin menyebutkan nanti kedudukan dan posisi MUI dalam ranah Indonesia. Perlu diketahui bahwa sejumlah ma'had selain Ma'had Minhajul Athar pada tanggal 20 Maret sampai pada tanggal 27 Maret itu masih ada ma'had-ma'had ahli sunnah yang mengadakan atau mendirikan sholat Jumat. Di antaranya adalah ma'had Diyaus Sunnah ya, atau Cirebon. Betul namanya Diyaus Sunnah. Nah, ada yang tahu? Nah, al-muhim ma'had ahli sunnah di Cirebon yang dibawa asuhan al-ustadz Muhammad As-Sewid hafizahullahu ta'ala sampai pada tanggal 27 Maret masih melaksanakan sholat Jumat. Dan beberapa pondok yang lainnya. Ini suatu hal yang penting untuk kita mengetahui permasalahan. Tapi kita pada waktu itu punya prinsip bahwa masalah COVID yang baru, besar dan dinamis menuntut kita untuk beristihad. Gak perlu kita saling menyalahkan. Bahkan saya sampaikan kepada sejumlah duat, sejumlah salafiyin, sejumlah pengurus-pengurus dakwah di berbagai daerah untuk jangan berselisih terkait masalah COVID ini. Ayo sama-sama saling melengkapi. Seingat saya, Ma'had Sewon, Bantul, ya, di Masjid Zaid bin Thabit juga melaksanakan sholat Jumat. Ayuhal ikhwah, sebuah pelajaran penting dari peristiwa ini untuk salafiyin lebih banyak belajar berta'ani. Sekarang kita ingin mengenal tentang kedudukan MUI dalam ranah negeri kita Indonesia. MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebenarnya adalah sebuah lembaga independen non-struktural. Lembaga tersendiri, bukan bagian daripada struktur pemerintah. Itu kalau dalam tinjauan pandang tatanan struktur kepemerintahan Indonesia. Tapi apa posisi MUI? Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia melalui presiden mengeluarkan perpres, peraturan presiden nomor 151 tahun 2014. Di antara isi peraturan tersebut adalah menyebutkan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini masih di pasal 1. Di pasal 2 disebutkan MUI, kata perpres, kata perpres yaitu peraturan presiden, MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Jadi posisi MUI apa bagi pemerintah? Mitra. Ini dikukuhkan dan ditegaskan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 2014. Berikutnya, kita ingin mengenal lebih jauh tentang MUI. Ketika kita menjelaskan masalah ini, tolong ditempatkan pada tempatnya. Karena sering ghaugha'iyun itu memang tidak bisa menempatkan ucapan atau keterangan atau bahkan fatwa ulama pada tempatnya. Itu sifat ghaugha'iyun. Mereka cenderung mencari kesempatan untuk memperkeruh permasalahan. Ketika kita menyebutkan tentang MUI, bukan kita selalu mengatakan atau menegaskan bahwa MUI tidak ada kekurangan padanya, bukan. Ada sejumlah kekurangan, tetapi itu membutuhkan waktu tersendiri dan kesempatan tersendiri. Tapi kita ingin mengenal posisi lembaga ini dalam pandangan pemerintah Indonesia. Karena kita hidup di negeri ini, kita ingin menjalankan as-sam'u wa ta'ah kepada pemerintah dalam kondisi-kondisi yang terkait dengan peribadatan, sangat erat kaitannya dengan lembaga ini, Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya, BNPB atau Gugus Tugas Pusat, bagaimana menilai fatwa MUI? Apakah fatwa MUI tidak diperhitungkan dalam mengatur negeri ini? Disebutkan bahwa di masa pandemi ini, Gugus Tugas Pusat atau BNPB penanganan COVID-19 menyebutkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan, perhatikan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi ibadah yang aman di masa pandemi. Di antara regulasi tersebut adalah sebagai berikut. Disebutkan sejumlah regulasi. Regulasi itu adalah ketentuan atau peraturan sah resmi yang dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia. Disebutkan antara lain SE Kemenag nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban di masa pandemi. Ini keluarnya keterangan dari BNPB Pusat ini adalah terkait atau menjelang ibadah kurban Idul Adha pada tahun tersebut. Tahun 2020. Yang kedua, SE Kementan nomor 008 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban dalam situasi wabah. Yang ketiga, regulasi yang dijadikan rujukan oleh BNPB Satgas Pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Doni Monardo, ya, menyebutkan Komisi Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Berarti fatwa MUI disebutkan secara bersamaan sebagai regulasi oleh BNPB dengan SE Kemenag dan SE Kementan. Ayuhal ikhwah, berikutnya, bagaimana kepolisian Indonesia melalui Mabes Polri, Markas Besar Polisi Republik Indonesia dalam menyikapi fatwa MUI melalui SE garing 806 garing 3 garing BIN titik 1 titik 1 garing 2020 yang berisi tentang pelaksanaan sholat Jumat berjamaah di lingkungan Mabes Polri pada tanggal 19 Maret 2020. Mabes Polri meniadakan sementara sholat Jumat di masjid-masjid di lingkungan Mabes Polri sesuai fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. MUI pun merujuk dan menganggap sebagai literatur penting dalam memutuskan permasalahan ibadah, fatwa MUI nomor 14. Begitu juga jajaran TNI melalui tingkat kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Juga kembali kepada fatwa MUI nomor 14. Yang kelima, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah di Indonesia juga telah menjadikan fatwa MUI nomor 14 sebagai rujukan dalam penerapan ibadah terkait di masa pandemi ini. Antara lain, pemerintah Provinsi Batam atau Kepulauan Riau menyatakan setelah melalui rapat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan mengimbau sekaligus menekankan kepada pengurus masjid sekota Batam untuk mengikuti fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Ini bisa dilihat di situs resmi, literatur resmi pemerintah Provinsi Batam Kepulauan Riau. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan melakukan rapat bersama Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, menghimbau agar penyelenggaraan ibadah selama pandemi COVID-19 berdasarkan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menekankan pelaksanaan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Ini semua pemerintah ini. Barakallahu fikum. Kemudian, pemerintah Provinsi Jawa Barat memuat fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 di situs resminya. Bisa dilihat di situs resmi jabarprov.go.id atau ID dan seterusnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menampilkan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 juga di situs resminya. Bupati Trenggalek melalui Sekda Kabupaten, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek menghimbau OPD, camat, lembaga keagamaan agar, perhatikan, agar menyosialisasikan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Berikutnya, surat edaran Wali Kota Malang, Jawa Timur, ditujukan kepada pengurus tempat ibadah, di dalamnya disebutkan merujuk kepada fatwa MUI. Bupati Banjarnegara Jawa Tengah bersama Forkopimda mengimbau pelaksanaan ibadah di masa pandemi agar sesuai dengan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Ayuhal ikhwah, tidak cukup di sana. Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2020 mengatakan, ini yang akan kita dengarkan bersama, menunjukkan bagaimana setingkat wakil presiden sekalipun masih menghimbau, mengajak atau merujuk kepada MUI. Beliau mengatakan, yang sangat diperlukan sekarang adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah dan fatwa MUI. Ini wakil presiden yang mengatakan. Ini bisa dibaca di literatur resmi pemerintah. Begitu juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama, padahal ini sudah Kementerian Agama, mengatakan terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri di musola dan lapangan ditiadakan. Kemenag juga mengharapkan, perhatikan, Kemenag, Kementerian Agama, mengharapkan fatwa MUI menjelang waktu Idul Fitri. Kemudian, berikutnya, kembali kepada Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret, yaitu di awal COVID. Kalau tadi Agustus, sekarang mundur lagi. Pada tanggal 23 Maret 2020, di awal-awal COVID, beliau mengatakan, saya meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurus jenazah penderita corona. Ini wakil presiden sampaikan di kantor BNPB, kantor gugus tugas. Beliau mengatakan, saya mohon ada fatwa bolehnya bagi tim medis yang menggunakan APD untuk berwudu tanpa air dan tanpa tayamum. Itu kondisi yang sangat darurat. Yang disebutkan oleh wakil presiden ini juga dibahas di Kutubul Fiqhi. Ya. Yang faqidut tahurain, orang yang tidak bisa berwudu dengan air dan enggak bisa tayamum, gimana mau salat? Gimana jalan keluarnya? Nah, kondisi para perawat, para petugas medis yang menggunakan APD lengkap itu mengalami kesulitan. Wakil Presiden Republik Indonesia meminta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa. Berarti posisi MUI sangat penting. Aturan dan fatwa yang dikeluarkan memiliki posisi di Indonesia. Sehingga ketika Ma'had Minhajul Azhar menyampaikan kepada asatidzah dalam pertemuan di Jember pada bulan Agustus 2020 yang kita adakan pertemuan itu memang atas undangan kita demi mencegah perpecahan yang semakin besar. Pada pertemuan itu kami menyampaikan bahwa dalam melaksanakan imbauan presiden ini kami juga merujuk kepada fatwa MUI yang membagi daerah menjadi dua bagian, daerah yang tak terkendali penyebaran COVID-19 di daerah tersebut, maka umat Islam tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di masjid. Sementara yang kedua adalah daerah yang penyebaran COVID-19 di sana terkendali, maka yang kedua ini MUI mengatakan wajib atas umat Islam untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Kita ditentang, kita di istilahnya asatidzah tidak terima dengan ini. Kami pada waktu itu mengira bahwa setelah penjelasan itu asatidzah memahami dan akan pulang dari pertemuan tersebut, suasana harapannya menjadi kondusif. Loh, ternyata permasalahan tidak selesai. Terus dihembuskan kepada salafiyin bahwa Jember menyelisih pemerintah. Jember peraturannya menentang pemerintah atau bertentangan dengan pemerintah, nyalahi pemerintah. Di berbagai kesempatan, ayyuhal ikhwah, benar-benar penggambaran yang diiringi dengan at-tadkhin, upaya membesar-besarkan permasalahan yang sebenarnya sederhana. Diiringi pula dengan at-tahwil, membuat permasalahan ini menjadi seram. Fasalafin memahami ini masalah manhaj. Berarti Jember sudah menyelisih manhaj. Maka jangan heran kalau ada beberapa pihak, bahkan sebagian duat, sebagian asatidah, yang sudah memvonis Jember menyimpang. Atau Luqman Ba'abdu menyimpang. Karena penggambaran yang tadi. Dan tadkhim serta tahwil yang terjadi di lapangan seperti ini belum tersampaikan ke Syekh Abdul Al-Bukhari. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menilai adanya tadkhim dan tahwil itu hanya berdasarkan hasil telaah beliau terhadap surat-surat data asatidzah. Lalu bagaimana kalau beliau tahu kenyataan di lapangan seperti ini? Ayuhal ikhwah, dan tadi yang berikutnya yang penting juga disampaikan, walaupun tadi sudah diisyaratkan bahwa Menteri Agama Republik Indonesia pada waktu itu tanggal 15 Maret 2020 telah mengatakan bahwa terkait COVID-19, MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat Jumat di daerah-daerah yang memiliki angka tinggi penyebaran COVID-19. Berarti Menteri Agama pun membagi daerah sama seperti fatwa MUI. Suara Menteri Agama adalah suara Presiden. Barakallahu fikum. Karena mereka berkoordinasi, mereka rapat untuk mengeluarkan keputusan. Alangkah baiknya at-ta'anni, sikap tenang, tidak terburu-buru. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan at-ta'anni minar rahman. wal ajalatu minas syaitan. Sikap ta'anni, tidak terburu-buru, itu adalah anugerah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Dan sikap terburu-buru itu adalah bisikan syaitan. Ini adalah kajian kita pada malam hari ini. Sebenarnya saya ingin melanjutkan besok pada hari Senin, tetapi karena besok ada dars telekonferensi pelajaran akidah bersama salah satu masyayikh dari Kuwait, yaitu Syekh Abdullah Az-Zanati hafizahullah ta'ala, sehingga mungkin akan kita pilihkan hari lain biiznillahi ta'ala. Untuk kepastian waktunya insyaallah akan diumumkan biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi sebab kebaikan buat seluruh salafiyin, menjadi sebab terjalinnya jam'ul kalimah. Kami tetap mengajak asatidah untuk sudi kiranya menelaah kembali permasalahan ini, dan asatidah dengan segera menyampaikan kepada salafiyin rujuk, dan kalau boleh dibahasakan tobatnya dari kesalahan besar yang mengakibatkan perpecahan di tengah salafiyin, menjadikan masalah-masalah yang tidak pantas menjadi sebab perpecahan dijadikan sebagai permasalahan yang menimbulkan perpisahan dan perpecahan, saling menyikapi, saling membongkar aib dan yang lainnya. Kami meminta kepada asatidah hal ini, semoga dengan itu menjadi selesainya permasalahan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.